hakiki, kata penulis, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan yang memberikan pengaruh buruk kepada seseorang yang disihir, baik itu pada tubuhnya ataupun perasaannya. Dan ini yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bahwa ada namanya sihir khayalan. Sihir khayalan adalah sihir yang membuat mata menghayalkan sesuatu, ya. Jadi sihir khayalan ini lebih condong kepada mata menghayalkan sesuatu. Nah, dan ini yang terjadi pada kisah Nabi Musa melawan tukang sihir Fir'aun, yang mana Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan tukang sihir Fir'aun tersebut, sehingga mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, setelah itu kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu perbedaan antara mukjizat para nabi alaihissalatu wassalam dengan sihir. Beliau berkata, "Fahadha huwa al-farqu baina mu'jizatil anbiya was-sihr." Inilah perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir. Ya. Kalau mau buka di halaman 220, ya. Sebentar. Baik. Kita lanjutkan ahibati hafizakumullah taala. Beliau mengatakan, "Fahadha huwa al-farqu baina mu'jizatil anbiya was-sihr." Inilah perbedaan antara mukjizat para nabi dan sihir. "Fadalla 'ala anna as-sihra qadimun fil bashariyah min ahdi fir'aun kama dzakarahu Allah fi al-Qur'an kama qad yakunu min qabl." Ini menunjukkan bahwa sihir sudah tercipta lama dari zaman Fir'aun, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Dan sebagaimana juga itu terjadi sebelumnya. Bagaimana terjadi sebelumnya? Waqad baqiya as-sihru fi bani Israil. Falihadza fi ahdi Sulaiman. Madri. فلهذا في عهد سليمان عليه السلام وهو نبي ملك من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم سخر الله له الجن والعفاريت والشياطين تعمل بأمره. Yang artinya, dan telah tersisa sihir ini di tengah-tengah Bani Israel. Oleh sebab inilah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan beliau adalah seorang nabi, seorang raja dari nabi-nabi Bani Israel dan raja-raja mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam al-jin. Kemudian juga ifrit dan para syaitan yang bekerja dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lianna Allah a'tahu mulkan lam yu'tihi ahadan minal alamin lamma sa'ala rabbahu wa qala wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Karena kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau bisa menguasai jin, kemudian para jin ifrit, kemudian para syaitan? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Surat Sad ayat 35. Nah, ini doanya Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan kepada Nabi Sulaiman jin, para syaitan, kemudian juga jin-jin ifrit, disebabkan doanya ini. Wa min dhanika anna Allah sakhara lahu al-afarid wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan Allah juga menundukkan pada para jin ifrit untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian disebutkan oleh Allah dalam surat Sad ayat 37-38. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Yatasarrafu fihim alaihissalatu wassalam وَيَعْمَلُونَ لَهُ الْأَعْمَالَ الْهَائِلَةَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ لَمَّا مَاتَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَتِ الشَّيَاطِينُ وَقَالَتْ إِنَّ سُلَيْمَانَ مَا اسْتَطَعَ تَسْخِيرُ الشَّيَاطِينِ إِلَّا بِالسِّحْرِ مَا اسْتَطَعَ تَسْخِيرَ الشَّيَاطِينِ إِلَّا بِالسِّحْرِ. Artinya Sulaiman alaihissalam bisa memperlakukan mereka sebagaimana yang diingini oleh Nabi Sulaiman. Dan mereka melakukan tugas yang besar yang diperintahkan kepadanya oleh Sulaiman, sebagaimana disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saat Sulaiman alaihissalam meninggal, setan-setan datang dan berkata bahwa Sulaiman tidak bisa melakukan menundukkan setan-setan kecuali dengan sihir. Nah, ini inti permasalahannya, bahwa setan-setan itu memberikan wahyu kepada Nabi, kepada manusia di zaman Nabi Sulaiman sesudah Nabi Sulaiman meninggal, atau bukan wahyu, maksud saya bisikan-bisikan bahwasanya tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin itu kecuali dengan sihir. Fahuwa yastakhdimul jinna wasyayatina bisihri alladhi ya'maluhu, yang artinya dan dia bisa menggunakan jin dan setan dikarenakan sihir yang diketahuinya. Ini bisikan-bisikan syaitan, para jin kepada manusia agar mereka nanti percaya, agar manusia percaya kepada jin tersebut. Iftarau ala Sulaiman, mereka setan-setan ini mendustakan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan itu karena mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sihir. Wallahu barra'a Sulaimanu alaihi salam min dhalika li'anna sihra kufrun wa la yaliqu binabiyin binabiyillahi Sulaimana an ya'mala al-kufra. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Sulaiman dari tuduhan itu. Itu tidak benar. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, jin ifrit dan para syaitan dengan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sihir. Dan Allah membebaskan tuduhan itu karena sihir adalah kekufuran, dan tidak mungkin bagi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk menggunakan sihir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ أَيْ مَا سَحَرَ سُلَيْمَانَ fasammallahu sihra kufran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Nah, ini dia. Jadi para syaitan itu membisikkan kepada manusia bahwasanya Sulaiman bisa berkuasa sedemikian rupa, bisa menguasai jin, tidak lain kecuali karena dia melakukan sihir, ya. Dan manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan tersebut, itu maksudnya. Lalu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, maksudnya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Kemudian Allah membahas wa ma kafara Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Maksudnya Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Nah, di sini Allah menamakan sihir dengan kekufuran. Nah, ini pada Allah menamakan sihir dengan kekufuran. Maka berarti segala macam perbuatan sihir adalah kekufuran. Baik itu sihir khayalan ataupun sihir hakikat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini nih, ya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, faqala walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrin bihi illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum ويقولون هؤلاء ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nah, kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 102-103 yang artinya hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian. Sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istri, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di dunia akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui hal tersebut, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 102-103. Taib. Kita akan ambil, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran dari ayat ini. Ya, dan disebutkan oleh penulis di sini beberapa pelajarannya. Ya, taib. Penulis mengatakan, "Fi hadhil ayat bayanun anna sihra huwa min amali syaitan." Di dalam ayat-ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103, terdapat penjelasan bahwa sihir adalah perbuatan syaitan. Nah, ini pelajaran. Sihir adalah perbuatan syaitan. Wa annahu la yaliqu bi Sulaimana alaihi salam nabiyillah ibnu nabiyillah walakin hadha min iftira'atil yahud allati alqatha ilaihim syayatin. Yang artinya, dan tidak mungkin bagi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi Allah, anak nabi Allah, untuk melakukannya. Di situ disebutkan seorang Nabi Allah dan anak Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ini anaknya siapa? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba kita perhatikan Nabi Sulaiman alaihi salam dari Bani Israel. Anaknya Daud alaihi salam. Oh, maaf, gatal. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, Sulaiman bin Daud, ya. Kemudian ini termasuk kebohongan orang-orang Yahudi yang dilemparkan oleh syaitan, menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu kufur, karena itu penulis berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa sihir itu kufur dan termasuk dari pembatal-pembatal keislaman, ya. Wa annahu min nawaqidil Islam wa dzalika fi iddati mawadhi', dan itu karena beberapa sisi. Coba kita perhatikan sekarang. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa sihir adalah kesyirikan. Sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Dari dua ayatnya, Al-Baqarah ayat 102 103. Dari beberapa sisi kita lihat, ya. Awalan yang pertama, qauluhu wa ma kafara Sulaiman ay ma amila sihra li'anna sihra kufrun la yaliqu binabiyillah. Pertama, padahal Sulaiman tidak kafir. Maksudnya, Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir, karena sihir adalah kekufuran yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran, karena Allah menyebutkan bahwa wama kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Nah, menunjukkan bahwa sihir adalah kafir, kekufuran, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, qauluhu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, hanya setan-setanlah yang kafir karena mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Dalla ala anna ta'lim as-sihri kufr wa anna man min ta'limi syayatin wa annahu min ta'limi syayatin wa annahu laysa min ta'alimil anbiya alaihi wassalam. Ini adalah dalil bahwa mengerjakan sihir hukumnya kekufuran, dan bahwa sihir itu adalah pengajaran syaitan, bukan dari pengajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Naam. Ini yang kedua yang menunjukkan bahwa sihir kekufuran, karena Allah menyebutkan walakinnas syayatin kafar, akan tetapi para syaitanlah yang kafir kan, yang berbuat sihir. Naam. Thalithan, qauluhu wa ma yu'allimani min ahad, ya'ni al-malakain, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, ay la tata'allamu as-sihr fatakfur faman ta'allama as-sihr kafar. Yang ketiga, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, maksudnya dua malaikat itu, sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begini, kenapa dua malaikat mengajarkan sihir? Ya, dua malaikat mengajarkan sihir. Sebentar. Ini perlu didudukkan dulu. Ada apa dua malaikat mengajarkan sihir? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kisah Harut dan Marut ini. Siapa sih mereka ini? Kisah Harut dan Marut. Disebutkan dua nama ini di dalam Al-Qur'an. Di satu tempat saja, ya, di satu tempat saja, Harut dan Marut. Dan kita bisa mengatakan bahwa kedua malaikat ini adalah kedua makhluk ini, Harut dan Marut, adalah malaikat, bukan dari manusia. Malaikat bukan dari manusia. Kemudian yang kedua, bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. untuk mengajari manusia ya sesuatu yang menjaga mereka dari keburukan, bukan karena mereka disiksa atas sebuah dosa. Saya ulangi, dua malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kepada manusia sesuatu yang menjaga mereka dari keburukan. Menjaga manusia dari keburukan maksudnya. Yang mengajarinya siapa? Harut dan Marut ini. Bukan karena dua malaikat ini diutus oleh Allah karena mereka sedang disiksa, bukan. Maka barang siapa yang mengaku bahwa Harut dan Marut adalah manusia, atau siapa yang mengaku bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang melakukan maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah mereka, maka ini berarti dia telah berbicara dengan sesuatu perkara yang tidak ada ilmu atasnya. Dan ini berarti juga merendahkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa dua malaikat ini berada di daerah Babil. Babil adalah dari tanah Irak. Diturunkan kepada mereka ilmu sihir sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka kedua malaikat ini diutus oleh Allah sebagai ujian untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Apakah manusia mau belajar kepada mereka berdua ataukah mereka tidak mau belajar? Makanya dua malaikat ini sebelum mengajari sihir mengatakan, "Kami ini menasihati kalian berdua bahwa janganlah kalian belajar ilmu ini karena belajar ilmu ini menyebabkan kepada kekufuran." Ya, itu maksudnya. Jadi kalau ditanya kenapa malaikat malah ngajari sihir, ya maka jawabannya tadi ya, jadi sebenarnya mereka ini diutus oleh Allah sebagai ujian, dan sebenarnya mereka ini diutus oleh Allah untuk mengajari cara menahan keburukan. Ya, bukan berarti mereka diperintahkan oleh Allah, diutus kepada manusia karena disiksa oleh Allah. Ya, kemudian mereka mengajari sihir, bukan. Nah, kemudian ahibati ya hafizakumullah ta'ala, ya itu tadi tentang dua malaikat tersebut ya. Coba kalau kita buka tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Harut dan Marut. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang dua malaikat ini, nah, ya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwasanya dua malaikat ini adalah diutus oleh Allah bukan karena mereka itu disiksa oleh Allah kemudian dihukum, kemudian mereka mengajari sihir kepada manusia, akan tetapi mereka ini diutus oleh Allah sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Apakah mereka, para hamba-hambanya ini, mau belajar kepada dua malaikat tersebut tentang ilmu sihir atau tidak? Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian penulis mengatakan, jadi intinya yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah kekufuran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta la yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Sebelum kedua malaikat tersebut tidaklah mengajari sihir kecuali mereka mengatakan kami ini ujian bagi kalian, maka jangan sampai kalian kufur dengan belajar sihir ini. Ini bukan berarti dua malaikat ini menasihati, tetapi manusia tetap aja ada yang mau mengerjakannya. Nah. Rabi'an, qauluhu ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Inna ma hadza fi haqqil kafir, li'anna al-kafir laysa lahu nasibun fil akhirah ayil jannah. Fadalla 'ala anna as-sihra kufrun yamna'u min dukhul jannah. Yang keempat, ya, yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah dengan sihir, maka tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ini tentu saja maksudnya adalah orang kafir. Karena orang kafir tidak mempunyai keuntungan apapun di akhirat, yaitu surga. Ini menunjukkan bahwa sihir itu kufur yang menghalangi pelakunya untuk masuk surga. Jadi begini, siapa yang belajar sihir kufur, dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang belajar sihir tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa nanti di akhirat hanya orang kafir. Dia cuma dapat siksa, neraka, tidak ada keuntungan sama sekali. Dan itu hanya terjadi pada orang kafir. Maka berarti siapa yang belajar sihir, dia kafir. Itu maksudnya. Khamisan, qauluhu ta'ala walau annahum amanu wattaqaw, hadza dalilun ala anna as-sihra yunafi al-iman wattaqwa. Yang kelima, ketika Allah berfirman sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, ini menunjukkan bahwa sihir itu bertentangan dengan keimanan ketakwaan, dan tidak ada yang bertentangan dengan keimanan ketakwaan kecuali kekufuran. Ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah kekufuran. Sihir itu adalah kekufuran. Kemudian penulis mengatakan fahadhihi mawadhi'u minal ayat kulliha tadullu ala anna ta'allum as-sihri wa ta'limihi kufr wa anna man istabdalahu faqad istabdala al-kufra bil iman fa sara kafiran wa annahu laysa lahu nasibun minal jannah wa anna man ta'allama as-sihra intufi anhu al-iman walau annahum amanu wattaqu dalla ala anna as-sihra yunafi al-iman wa annahu naqidun nawaqid al-islam hadha wajhu al-istidlal al-shaykh rahimahullah bi hadhihi al-ayat. Kata Syekh Al-Alamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini kata beliau, inilah beberapa sisi dari ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah kekufuran. Ini poinnya sebenarnya, ya, mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah kekufuran. Nah, barang siapa menukar kitab Allah dengan sihir, maka ia telah menukar keimanan dengan kekufuran. Dan menjadikan orang kafir yang tidak mendapatkan bagian apapun dari surga, dan barang siapa mempelajari maka keimanannya telah hilang. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu menghilangkan keimanan. Hati-hati, ya, yang melakukan sihir menghilangkan keimanan, dan bahwa sihir salah satu pembatal keislaman. Ini adalah dasar pendalilan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam ayat ini. Jadi kan penulis matan yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan pembatal keislaman yang ketujuh adalah melakukan sihir. Dan termasuk, dan dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Nah, salah satu dan tadi kita sudah sebutkan 5 sisi pendalilan dari surat Al-Baqarah ayat 102-103 bahwa sihir adalah kekufuran pembatal keislaman. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, kita lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sedikit lagi, 6 menit lagi baru masuk pertanyaan. Ya. Nah, biasanya kalau sihir ini pertanyaannya banyak. Ya. Kita lanjut. Walakin yumkinu an taqul kaifa tu'allimu al-malaikatu as-sihra wa ta'limu as-sihri kufrun. Bisa jadi kamu katakan bagaimana seorang malaikat mengajarkan sihir sementara mengajarkan sihir adalah kekufuran. Ini yang kita kupas tadi. Bagaimana kok bisa malaikat ngajarin sihir padahal sihir adalah kekufuran. Maka penulis mengatakan fanaqul hadza btilaun minallah wa imtihanun lil bashar man yu'min wa man yakfur. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian untuk manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Fahadhani malakani anzalahumallahu lita'limis sihir li ajri imtihanin nas man yu'min wa man yakfur. Maka kedua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir kepada manusia dengan tujuan untuk menguji siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Walihada la yu'allimani ahadan minan nas. Yang artinya oleh sebab itulah keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun dari manusia. Asalnya malaikat ini tidak mengajarkan dan sihir tersebut kepada manusia siapapun dia. Hingga mereka mengatakan hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, sampai dua malaikat ini mengatakan sesungguhnya kami hanya ujian, sebab itulah janganlah kalian kafir. Paham ya? Jadi kalau ditanya kenapa malaikat kok ngajarin sihir padahal sihir kan diharamkan dan sebuah kekufuran, maka jawabannya ini ujian dari Allah dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, fahuma yang sahanil muta'allimu al-muta'allima bi an yatruka ta'alluma as-sihri wa bayyan wa bayyana wa yub apa ini? Ta'allum as-sihri wa yubayyinani annahu kufur. Ya. Yang artinya keduanya memberi nasihat kepada yang mempelajarinya, mempelajari sihir agar meninggalkan belajar sihir. Ya. Agar meninggalkan belajar sihir. Fa innahuma la yu'allimani wa yaskutani walakin yansahani bi annahu kufur. Fa'in aqdama alaihi bikhtiarihi kufur. Yang artinya, maka keduanya tidak mengajarkan dan diam saja. Akan tetapi keduanya memberikan bahwa sihir itu kufur. Jika seseorang tetap maju dengan keinginannya, maka ia telah kafir. Nah, ini para ikhwah. Wallahu ja'alal malakaini yu'allimanin nas as-sihra min ajri imtihanin nas. Laisa li ajri anna as-sihra la ba'sa bih wa annahu mubah. Wa innama min ajli an yatabayyana man yakfur wa man yu'min wa man yaqbal nasiha fa'arabna min hadha anna as-sihra kufrun tu'allimuhu aw ta'limuhu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala membuat dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian bagi manusia, bukan untuk menunjukkan bahwa sihir itu boleh atau mubah. Ini perhatikan ya. Kalau Anda ditanya kenapa surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan di situ para malaikat mengajari orang sihir ya kepada manusia, maka ini sebagai ujian bagi manusia, bukan untuk menunjukkan bahwa sihir itu boleh atau mubah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa innama min ajli an yatabayyana man yakfur wa man yu'min wa man yaqbalu an-nasiha. Yang artinya akan tetapi untuk memperjelas siapa yang kafir, siapa yang tetap beriman dan siapa yang mau menerima nasihat, ya. Fa arafna min hadza an-nasira kufrun ta'allumuhu wa ta'limuhu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sihir itu adalah kekufuran, baik bagi yang mengajarinya maupun yang mengajarkannya. Nah, kita lanjut ya. Qala syaikh rahimahullah aw radhiya bihi idza lam yata'allamhu wa lam ya'mal wa lam ya'malhu walakin radhiya bihi wa ma ankarahu fahadha yakfuru aidan bimujarrad ridha li'anna man radhiya bil kufr faqad kafar fal mu'min la yarda al kufr. Artinya, Syekh Muhammad di sini maksudnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis matan Nawaqidul Islam, berkata atau meridainya. Nah, kalau tadi kan siapa yang melakukan perbuatan sihir, kemudian di sini tambahannya atau meridainya, meski tidak mempelajarinya dan mengajarkannya, tapi ia meridainya. Ridha ini artinya rela dan tidak mengingkarinya, maka ia telah kufur juga hanya dengan merelakannya. Karena barang siapa meridai kekufuran, maka ia telah kafir. Seseorang mukmin tidak ridha dengan kekufuran. Idzan as-sihru kufrun. Jadi sihir itu merupakan kekufuran. Ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi waridha. Baik itu mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, atau melakukannya, atau meridainya, ini semuanya kekufuran. Kullu hadhihi al-umur mimma yadullu ala annahu yajibu inkarul sihr wa man'us sahara wa izalatuhum minal mujtama' li'alla yanshuru asy-syarra wal fasada fihi. Jadi sihir itu merupakan kekufuran, baik mempelajarinya dan mengajarkannya, melakukannya, atau meridainya. Semua itu menunjukkan wajib hukumnya mengingkari sihir. Nah, lihat ya, wajib hukumnya mengingkari sihir, melarang sihir dan membuang dari kehidupan masyarakat agar kejahatan dan kerusakan telah menyebar dalam masyarakat. Karena itulah para ada hadis, ya. Saya bacakan. Walihadza ja'atil ahadits biqatlis sahir. Karena itulah ada hadis yang memerintahkan hukum membunuh bagi tukang sihir, membunuh bagi tukang sihir. Di antaranya qala sallallahu alaihi wasallam haddus sahiri dharbatun bisayf. Hukuman bagi seorang penyihir adalah menebasnya dengan pedang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir mempelajarinya dan juga mengajarkannya, mengamalkannya, ridha dengannya, maka hukuman ancamannya adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Wa amalus sahabati bidzalika faqataluhu as-sahara, yang artinya dan ini kurang ya. Dan para sahabat juga melakukan hal itu. Mereka membunuh para tukang sihir. Mereka membunuh para tukang sihir. Kataba Umar radhiyallahu anhu ila ummalihi an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada para pembantunya di beberapa daerah di kekhalifahan tersebut untuk membunuh setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Ini kesepakatan para ulama salaf bahwa tidak ada yang menyelisih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal ini. Nah, jadi dipenggal lehernya ya, kalau memang terbukti dia adalah melakukan perbuatan sihir. Wa Hafsah bintu Umar ummul mu'minin amarat biqatli jariyah laha sakharatha, yang sakharatha, yang artinya Hafsah binti Umar, anak perempuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang menyihirnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi hukum sihir jika terbukti adalah dipenggal leher. Wa Jundub bin Ka'ab as-sahabi qatala as-sahir bi hadrati ahadi umara'i bani Umayyah. Yang artinya, dan Jundub bin Ka'ab as-sahabi, sahabat Rasulullah SAW, pernah membunuh seseorang penyihir di hadapan salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Nah, ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menyelisih akan hukum ini. Lamma jaa wa wajada as-sahira yal'abu 'inda al-amir yukhayyalu ila an-nasi annahu yaqtulu shakhsan thumma yuhyihi yaqta'u ra'sahu thumma yu'iduhu min babi as-sihri at-takhyili fa huwa lam yasna' shay'an walakin takhyilun 'ala an-nas faqarraba minhu Jundub ibn Ka'ab hatta darabahu bis-sayf wa qata'a ra'sahu fa qala in kana sadiqan falyuhyi nafsahu wa li hadha yaqul Imam Ahmad rahimahullah sahha qatlu as-sahir an thalathatin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar, Hafsah dan Jundub ibn Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Yang artinya begini, mana tadi, Jundub bin Ka'ab as-sahabi pernah membunuh seorang penyihir di hadapan salah seorang pemimpin Bani Umayyah dan itu dibiarkan. Ketika ia datang dan mendapati seorang penyihir sedang bermain-main dengan di depan sang amir, padahal membuat manusia mengira ia membunuh seseorang kemudian ia menghidupkan kembali, memotong kepala seseorang kemudian mengembalikan kembali merupakan bagian dari sihir takhyili, padahal ia tidak melakukannya, hanya menjadikan manusia mengira sedemikian. Lalu Jundub bin Ka'ab mendekatinya hingga memukulnya dengan pedang dan memotong kepalanya. Ia berkata, jika ia benar, maka hendaklah ia menghidupkannya, menghidupkan dirinya sendiri. Jadi maksudnya, ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwa terjadi di zaman Umar bin Khattab sihir khayalan. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub ibn Ka'ab. Ya, beliau ini Jundub ibn Ka'ab, beliau ini pernah memenggal leher tukang sihir. Ya, kemudian setelah dipenggal, Jundub berkata, kalau seandainya ia benar, maka silahkan dia menghidupkan dirinya sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, ini berat, ikhwah. Tingkat keimanan. Siapa yang dipenggal lehernya, kalau memang dia tukang sihir, silahkan hidupkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Imam Ahmad berkata, telah sahih riwayat tentang pembunuhan terhadap penyihir dari tiga sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Hafsah bin Umar dan Jundub bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, cukup ya, sudah ya. Nanti insya Allah kita akan bicarakan tentang tukang sihir kalau bertobat gimana gitu ya. Tukang sihir kalau bertobat bagaimana. Alhamdulillah, kita tandain dulu biar nanti pekan depan tidak bingung. Pertemuan 67. Saya bacakan dulu dari yang nonton di mana, di YouTube ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang suka menguap padahal tidak mengantuk, dia juga merasa cemas berlebihan ketika bertemu orang banyak dan kadang rasanya juga tercekat hingga ingin muntah. Lalu pertanyaannya apa? Dari Dandelion 03. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya, sering ngantuk, kemudian sering cemas, kemudian juga ingin muntah. Lalu pertanyaannya apa? Dan dia baru akhir-akhir ini saja menyatakan hal seperti ini. Apakah dia terkena sihir? Oh, ada di bawahnya. Mohon maaf ya. Apakah dia terkena sihir penyakit ain? Bagaimana cara mengobatinya? Maka jawabannya, kalau seandainya tidak wajar ngantuknya, iya, berarti terkena sihir atau penyakit ain. Ya. Saya ada baca tulisan dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Ruhaili, seorang profesor, alama, syekh, guru besar di Masjid Nabawi dan imam dan khatib di Masjid Quba. Beliau baru menulis bahwa barang siapa yang suka mengantuk saat membaca Al-Quran ataupun di majelis ilmu, maka dikhawatirkan dia terkena penyakit ain. Cara mengobatinya di ruqyah. Cara mengobatinya di ruqyah. Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah dibaca dari awal sampai akhir, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun, ya, empat surat yang di dalamnya ada qul. Maka itu cara mengobatinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa, di antaranya Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kemudian juga bisa meruqyah diri sendiri, bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzik. Tulisannya enggak jelas nih, Pak Asep Syahrudin. Tindakan apa apabila ada salah seorang di antara saudara kita yang terkena sihir, barakallahu fiik. Ya, tadi sudah kita sebutkan di ruqyah, ya, di ruqyah. Dan jangan mau untuk kalau di ruqyah kemudian dia minta sesuatu, jangan mau. Karena itu adalah bisikan syaitan untuk kita taat kepada syaitan tersebut. Saya pernah ngeruqyah orang. Kemudian setelah di tengah-tengah ruqyah dia mengatakan, "Saya mau keluar. Asalkan bawa saya ke gereja." Nah, ini tidak boleh. "Saya mau keluar, asalkan bawa saya ke gereja," katanya. Ini enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Tetangga saya dihipnosis sampai habis uangnya. Apakah itu termasuk sihir? Iya, itu termasuk sihir dan sihir khayalan, ya. Termasuk sihir dan sihir khayalan. Silahkan yang dari Instagram ingin bertanya. Ada lagi? Pada saat saya bangun tidur dan qadarullah, di bawah bantal saya ada belatung kecil, apakah saya ada yang isengin atau terkena sihir? Sebelum udah saya kebutin kasurnya. Sebelumnya sudah saya kebutin kasurnya. Mungkin kebutin itu dikibas gitu ya. Maka jawabannya Allahu a'lam. Mungkin sihir, mungkin tidak. Ya. Yang jelas kalau seandainya ada sesuatu yang tidak wajar, maka itu rentan sihir, ya. Wallahu a'lam. Naam, ada lagi? Ya Allah. Apakah yang dimaksud dengan qarin bagi manusia? Jin. Qarin itu adalah jin. Qarin, jin. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahad, tidak ada di antara kalian kecuali ada qarinnya. ya, yang menemaninya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda akan hal ini, "Ma minkum min ahad illa wa qad ukila bihi qarinuhu min al-jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qalu wa iyyaya illa anna Allah anani alaih fa aslama fala ya'murani illa bi khair. Tidak ada di antara kalian kecuali telah ditugaskan setiap orang dari kalian qarinnya, teman dekatnya dari bangsa jin. Sampai Rasulullah SAW ditanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW, "Iya, saya juga, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menolong saya untuk menguasainya, maka akhirnya dia masuk Islam dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan." Wallahu a'lam. Itu namanya qarin, ya. Bagaimana dengan ahli waris tukang sihir yang dikhisos? Apakah mau rumahnya disita pemerintah bersamaan dengan alat sihir dia yang ada di rumahnya? Bisakah tukang sihir mewarisi hartanya yang sedang dikhisos itu? Saya nggak tahu ini, ya, perlu dibaca lagi. Yang jelas, tukang sihir yang dikhisos akan meninggal, kemudian meninggalkan harta. Apakah hartanya dijadikan ahli waris? Iya, bisa, mungkin bisa jadi, ya, dijadikan sebagai ahli, harta ahli waris, sebagai harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Siapa yang berkewajiban menghukum tukang sihir? Nah, ini bagus, pemerintah yang berwenang, ya. Dalam hal ini pihak kepolisian, pihak kejaksaan yang berwenang untuk menentukan nasib orang yang pernah melakukan tukang sihir tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi. Jika ada jin menunggui suatu rumah lalu disuruh pergi, tapi jin tidak mau pergi, selanjutnya jin dibunuh, bagaimana hukumnya? Dosa besarkah? Jika iya, bagaimana cara bertobatnya? Maka jawabannya tidak, tidak dosa besar. Bahkan ini termasuk daripada sesuatu yang disyariatkan, yaitu meruqyah, membaca-bacai dengan bacaan tertentu, ya, untuk mengusir jin tersebut. Kalau seandainya jinnya sampai mati, maka kita tidak berdosa, karena memang kita diperintahkan untuk memusuhi jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari bangsa jin dan manusia. Wallahu a'lam. Kalau ada kiai yang bisa tahu hal gaib dan dijadikan rujukan masyarakat jika ada pencurian untuk mencari pelaku, apakah itu dengan sihir? Jelas itu dengan sihir. Kalau seandainya ini tukang sihir beneran, ya, tukang sihir asli pakai sat, ya, bukan tukang sihir gadungan atau palsu, maka pasti dia minta bantuan kepada jin. Karena asal manusia tidak mengetahui akan hal gaib. Asal hukum manusia tidak mengetahui akan hal gaib. Allahu a'lam. Naam. Ada yang lain lagi? Silakan yang bertanya. Cukup ya? Atau saya bacakan ada enggak DM? Oh, ada. Izin bertanya, bolehkah kita memvariasikan bacaan-bacaan sholat? Misal bacaan saat ruku, saat sujud, doa bangkit dari ruku. Misal rakaat pertama bacaan rukunya berbeda saat dengan bacaan ruku rakaat kedua, begitu juga bolehkah yang demikian? Boleh. Boleh. Ya, yang dibicarakan oleh para ulama adalah yang terjadi khilaf, yaitu dalam satu ruku mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada. Nah, ini belum pernah, ada sebagian ulama mengatakan belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca saat ruku subhana rabbiyal azim, sudah itu saja, diulang sebanyak 3 kali. Baru setelah itu i'tidal. Ada lagi yang mengatakan oh tidak, boleh saja menggabungkan antara subhana rabbiyal azim, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, ya. Bisa digabung-gabung kata mereka. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah lebih baik tidak digabung. Tetapi kalau beda ruku, beda rakaat, maka pada saat itu boleh saja dia membaca yang lain selain dia baca, selain apa yang dia baca di ruku, di ruku rakaat pertama. Allahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Adakah saran supaya hati ini tenang, Ustaz? Sarannya adalah baca Quran, banyak berzikir. Baca Quran, banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan, dan ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Berzikirlah kepada Allah. Kemudian berdoa. Berdoa minta ditenangkan hati, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apa yang harus dilakukan jika ada seorang yang mengaku bisa melihat alam jin? Biarin aja. Kalau bisa dinasihati, nasihati, tapi asal hukumnya sudah kita ingkari di dalam hati. Ya. Ingkari dalam hati. Saudara saya rajin sholat, tapi pernah saya main ke rumah beliau dan ternyata dia meminta bantuan jin saat ada saudara yang minta tolong. Bagaimana hukum sholatnya? Apakah dia hanya berdosa? Maka jawabannya, yang minta bantuan kepada jin adalah perbuatan kekufuran. Nah lo, kenapa nih? Di Facebook gak bisa. Maaf, kami mengalami kesulitan memutar video ini. Wah, ini jinnya marah kali ini. Di Facebook bisa gak? Coba cek. Coba saya cek. Ya. Nah, yang jelas tuh, maaf kami mengalami kesulitan memutar video ini. Subhanallah. Tadi juga saya awal-awal kajian kan saya ngelihat ke kiri ini. Ada suara di pojokan situ, ada yang baca-baca gitu. Kayak ada suara yang baca-baca gitu. Kenapa dia enggak bisa? Tapi di Facebook lancar ya? Oh lancar ya. Tapi di OBS saya gak lancar. Ala kullin. Dia jinnya kayak begini nih, marah ya. Marah dia. Saya bacaan ruku sama bacaan sujud sama, Ustaz. Apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Saya diajarin guru ngaji dulu dari mulai kecil bacaannya, jadi sampai sekarang itu terus yang dibaca. Apa dulu bacaannya? Ya, apa dulu yang dibacaannya? Nah. Ada bacaan-bacaan yang sama seperti misalkan subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli, subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli. Boleh saja itu dibaca. Ya. Itu dibaca boleh saja. Subhanakallah bihamdika Allah maghfirli. Dan itu sama, sujud dan ruku boleh dibaca dua-duanya. Boleh itu. Nah. Lancar ya? Di Facebook lancar ya? Iya, lancar alhamdulillah. Taib. Di ini ada saudara saya rajin sholat, tapi pernah saya main ke rumah beliau dan ternyata dia minta bantuan dari jin. Saat ada saudara yang minta bantuan tolong, bagaimana hukum sholatnya? Apakah dia hanya berdosa? Maka jawabannya, dia bukan berdosa, tetapi dia telah melakukan kekufuran, kesyirikan, minta bantuan kepada jin, dan sholatnya tidak bermanfaat. Kenapa sholatnya tidak bermanfaat? Karena Allah berfirman, "Wa man ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah diterima dari mereka sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan minta bantuan kepada jin, kesyirikan dan kekufuran. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain lagi? Taib. Saya bacakan dari Ustaz, pasangan yang bercerai bisakah kembali bersama di surga? Ini kemarin saya juga ditanya nih. Ente cerai tapi kenapa ingin kembali di surga gitu? Maka jawabannya, siapapun yang masuk ke dalam surga, baik suami, istri yang pernah bercerai, maka nanti ketemu di surga, mereka tidak akan marah-marahan lagi. Ya, tidak akan marah-marahan lagi. Yang penting, ya, yang paling kita pikirkan adalah bagaimana cara kita diridhai oleh Allah sehingga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Karena di dalam surga tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain lagi? Apakah kita perlu meruqyah rumah kita jika orang sering melihat penampakan dan gangguan di rumah kita sedang kita tidak pernah diganggu? Saya agak kurang setuju dengan kata meruqyah rumah, ruqyah tempat. Tetapi memang benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacalah surah Al-Baqarah. Ya. Sesungguhnya syaitan tidak akan masuk di dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Saya bacakan ya keutamaan-keutamaan surat Al-Baqarah. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, ini para ikhwan. Jadi saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa ada istilah meruqyah rumah atau meruqyah tempat, meruqyah toko, meruqyah ruko. Tetapi yang ada adalah dibacai surat Al-Baqarah. Bukan ruqyah, tetapi dia membaca surat Al-Baqarah di rumahnya untuk dia dijauhkan dari syaitan rumahnya. Allahu'alam. Apakah boleh mempercayai tafsir mimpi? Bagaimana dengan di zaman para nabi? Maka jawabannya, ada sebagian manusia seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bisa menafsir mimpi. Ya. Ada sebagian yang lain, yaitu mereka tidak bisa menafsir mimpi. Maka apa hukumnya menafsir mimpi? Itu yang jadi pembicaraan sebenarnya. Apa hukumnya menafsir mimpi? Maka jawabannya adalah, menafsirkan mimpi dari orang yang memang bisa untuk menafsirkan, boleh. dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan mimpi, dan pada waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun orang yang tidak paham tentang penafsiran mimpi, maka tidak diperbolehkan dia untuk berbicara tanpa ilmu. Tidak diperbolehkan berbicara tanpa ilmu. Disebutkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar, Imam Malik rahimahullah ditanya, ayu abbiru ar-ru'ya kullu ahad, apakah setiap orang boleh menafsirkan mimpi? Maka Nabi Muhammad SAW maka Imam Malik berkata, abin nubuwati yal'ab, apakah dengan kenabian mereka main-main? Karena yang namanya mimpi itu adalah salah satu dari 60 bagian dari kenabian, terutama mimpi-mimpi yang baik. Kata Imam Malik rahimahullah, la yu'abbiru ru'ya illa man yuhsinuha, tidak ada yang menafsirkan mimpi kecuali orang yang bisa menafsirkannya. Fa in ra'a khairan akhbarahu wa in ra'a makruhan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau seandainya dia melihat kebaikan, maka dia memberitahukannya. Kalau seandainya dia melihat keburukan, maka hendaklah dia mengatakan baik, atau hendaklah dia diam. Itu pendapat para ulama rahimahullah. Apakah benar daun bidara bisa mengobati dan menangkal sihir? Maka jawabannya, belum ada dalil khusus sepengetahuan saya yang sangat pendek ini, belum ada dalil khusus yang menyebutkan tentang daun bidara bisa menangkal sihir. Allahu a'lam. Lalu boleh kamu pakai daun bidara? Maka jawabannya boleh. Lalu dalilnya apa? Enggak ada, cuma kebiasaan bahwa itu mujarab untuk mengobati orang yang kena sihir dan semisalnya. Apakah saat rumah dibaca Al-Baqarah, jin itu bisa kembali lagi ke rumah? Haruskah membacanya full satu surat? Dan seberapa sering yang bagus? Maka jawabannya, kalau jin itu kembali lagi ke rumah, iya, dia bisa. Pokoknya dia baca malam itu, maka jin tidak akan mendekati rumah tersebut. Kalau seandainya tidak dibaca, maka jin akan mendekatinya lagi. Nah, haruskah membacanya full satu surat? Iya, dianjurkan full satu surat, karena hadisnya berbunyi demikian tadi. Kemudian seberapa sering yang bagus dibaca? Maka jawabannya adalah seseorang muslim harus mempunyai plan hidupnya, harus mempunyai target dalam hidupnya. Maka dia bisa mengatur kapan waktunya dia baca surat Al-Baqarah setiap harinya. Kemudian setelah itu nanti dia bisa menghatamkan surat Al-Baqarah tersebut. Yang jelas dia mengatur, ya mengatur. Seberapa banyak, seberapa sering, maka jawabannya sesering mungkin. Allahu'alam. Cukup dulu ya, sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah, jam 21 waktu Indonesia Barat. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.